Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnah. Ikhwan fi din 'azzaqullah. Kita masih dalam penjelasan daripada hadis yang ke-38 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita baca kembali hadisnya untuk membalikkan daripada memori kita terhadap hadis ini. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil haq, barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang telah aku fardhukan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan tak henti-hentinya hambaku itu taqarrub kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku dengan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah, hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, apabila aku mencintainya maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsyiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangannya yang dia mengambil dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, dan sungguh jika dia meminta kepadaku niscaya aku akan memberinya. Wala ini sta'adzani la u'idzanna, dan jika dia memohon perlindunganku niscaya aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikenal dengan hadisul wali. Karena Allah Subhanahu wa taala di awal hadis ini menyatakan man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wali Allah adalah orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat ketaatan kepada Allah, sifat-sifat ibadah. Wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga faraid, perkara-perkara yang paling dicintai oleh Allah dari amalan-amalan seorang hamba, dan terus-menerus di dalam perkara-perkara nafilah. La yazal, terus-menerus. La yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang fardu dia jaga, kemudian dia lengkapi, dia tambahkan dengan senantiasa menjalankan perkara-perkara yang nafilah. Maka perwalian seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni tinggi rendahnya, besar kecilnya kadar perwalian tersebut sesuai dengan kadar ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dengan seseorang menjaga perkara-perkara yang Allah fardhukan dan kemudian menyempurnakan dari perkara-perkara yang sunnah, ini akan membawa kepada satu maqam, yakni maqam mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hal tersebut terjaga seluruh anggota badannya dari perkara-perkara dosa. Dan di dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan masih tersisa di sini beberapa faedah yang lainnya. Kita bacakan. Qala Syekh Al Utsaimin rahimahullah. As-sadis, faedah yang ke-6. Anna awamirallah azza wa jal isman. Bahwasannya perintah-perintah Allah azza wa jal itu ada dua macam. Ini perkara-perkara yang Allah perintahkan itu ada dua macam. Faridah wa nafilah. Ada perkara yang sifatnya fardu, ada perkara yang sifatnya sunnah, nafilah. Wa nafilah az-za'id 'anil faridah. Dan nafilah adalah perkara-perkara kelebihan daripada perkara yang difardhukan. Ini perkara-perkara yang fardu. Dia telah jalankan seluruhnya, kemudian dia menambah daripada perkara-perkara yang fardu tadi yang sudah dia jalankan semuanya, menambah perkara-perkara yang baik yang tidak diwajibkan atas dia. Sholat yang fardu adalah subuh, maka dia menjalankan pula qobliyahnya. Duhur itu adalah fardu, maka dia tambahkan qobliyah dan ba'diyahnya. Asar itu adalah fardu, tetapi kemudian dia, walaupun tidak ada rawatib pada sholat asar, tetapi boleh bainal maghrib, bainal adzanain sholat, di antara dua adzan, yakni di antara adzan dan iqamah, boleh seorang sholat. Maghrib tidak ada qobliyahnya, tetapi boleh bagi siapa yang mau. Kemudian ba'diyahnya ada, dua rakaat dia sempurnakan. Isya juga ada, ba'diyahnya dia sempurnakan. Dan terus dia jaga hal tersebut. La yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Terus menerus dia jaga hal tersebut sampai kemudian si hamba tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para hamba itu ada dua. Yang bersifat faridah, yakni yang wajib, tidak bisa tidak harus dijalankan, dan yang bersifat nafilah, yakni lebih utama untuk dijalankan walaupun jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan ini pembagian ini berdasarkan apa yang tersebut di dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Jadi dalam hadis ini terdapat dua macam dari perkara yang Allah perintahkan, faridah dan nafilah. Tidaklah seorang daripada hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang fardu. Ini yang pertama. Dan terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang nafilah. Ini berarti ada dua macam, fardu dan nafilah. Taib, faidatus sabi'ah. Faedah yang ketujuh. Tafadulul a'mal min haythul jins kama tatafadal min haythul naw. Bahwasannya amalan-amalan itu berperingkat, tidak dalam satu mustawa, satu strata, akan tetapi berperingkat ya. Berperingkat min haitsul jins, dilihat dari jenisnya, sebagaimana berperingkat pula min haitsun nau, dilihat dari sisi macamnya. Kemudian saya memberikan contoh. Fa min haitsul jins al faraid ahabbu ilallah minan nawafil. Dari jenisnya, ini jenis amalan-amalan yang fardu, ini jenis amalan-amalan yang sunnah, yang nafilah. Yang fardu tentu jenisnya banyak sekali. Ada puasa, sholat, zakat, haji, berbakti orang tua dan seterusnya, fardu, perkara-perkara yang fardu. Di sini ada perkara-perkara yang nafilah sunnah. Ada sholat-sholat sunnah, ada puasa-puasa sunnah, ada sedekah infak ya. Ada umroh yang sunnah. Al-Muhim di sini perkara-perkara yang sunnah. Ini perkara-perkara yang wajib. Berarti ini jenis terkumpul padanya sekian banyak ibadah. Di sini juga jenis, jenis nafilah, jenis faridoh, begitu ya. Ada dua macam jenis. Maka jenis faridoh itu lebih utama, lebih besar, lebih dicintai oleh Allah daripada jenis nafilah. Wa min haitsun nau as-shalatu ahabbu ilallah mimma dunaha minal faraid. Adapun dari sisi macamnya. Nah, kalau tadi dibedakan dari jenisnya, ini jenis faridhah, ini jenis nafilah. Maka dari faridhah ini, dari satu jenis ini ada beberapa macam, ya. Dari satu jenis ini terdiri dari beberapa macam. Ada salat, puasa, zakat, haji, ya kan? Jadi ada beberapa macam di sini. Demikian pula yang di sini. Nafilah pun juga ada beberapa macam. Dari sisi macamnya pun juga berperingkat. Sholat, maka dia lebih utama daripada puasa. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama-sama besar nilainya. Tetapi antara macam ibadah satu dengan ibadah yang lain itu berperingkat. Maka di sini as-shalatu ahabbu ilallah mimma dunaha minal faraid. Salat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan macam-macam yang lain daripada perkara-perkara yang fardu tadi. Dari jenis yang satu, ya, terdapat sekian banyak macam. Dari sekian banyak macam itu, salat adalah yang paling utamanya. Walihada sa'ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal awil amal ahabbu ilallah, manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa amalan itu banyak sekali macam-macamnya dan berperingkat di sisi Allah azza wa jalla, maka apa yang paling dicintai? Faqal, maka Rasul menyatakan as-shalatu ala waqtiha, sholat pada waktunya, itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat ini Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Allah Subhanahu wa taala angkat rasulnya sampai ke Sidratul Muntaha dalam kejadian Isra Mi'raj. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain kita tahu melalui wahyu. Diutus Jibril alaihi salam, ya, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya di antaranya adalah kewajiban-kewajiban seperti zakat, puasa, haji, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada sesama, berlaku jujur dan yang lainnya. Perkara-perkara tersebut semuanya melalui perantara, tidak langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasul. Kecuali salat. Salat difardukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasulnya secara langsung. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah Azza wa Jalla pada waktu itu? Jawabannya tidak. Beliau menyatakan nurun anna ara. Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Yani yang melapisi, yang membentengi ataupun yang menghijabi, menjadikan tirai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Tapi sudah sangat dekat, ya. Allah azza wa jalla langsung berfirman kepada rasulnya, diajak bicara langsung. Yang kemudian ditetapkan 5 waktu salat sehari semalam. Yang kita telah ketahui kisahnya. Baik. Maka sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling utama, paling besarnya. sehingga meninggalkan sholat, satu sholat saja itu dosanya luar biasa besar sekali. Meninggalkan satu sholat saja, dan kemurkaan Allah sangat besar terhadap orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau meninggalkan sholat karena lupa atau karena ketiduran, maka segera dikodok, dibayar, disaur saat bangunnya atau saat ingatnya. Terkadang seseorang memang betul lupa, apalagi akhwat yang ada di rumah sana. Ya, terkadang kesibukan-kesibukan rumah, ya, yang tidak habis-habisnya, setelah ini mengerjakan itu, setelah itu mengerjakan ini lagi, terus seperti itu antara waktu maghrib dengan isya. Waktu maghrib sudah sholat, setelah itu isya, karena waktunya agak panjang, nyantai-nyantai mengerjakan ini, mengerjakan itu, akhirnya kecapean tidur. Pernah terjadi seperti itu? Sering. Maka berbahagialah yang punya suami, bisa mengingatkan. Dan suami juga jangan suar terhadap istrinya, harus saling menasihati. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Seluruh kaum muslimin dan ulama'nya kaum muslimin sepakat bahwasannya meninggalkan satu sholat itu dosanya lebih besar daripada membunuh jiwa, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar daripada berzina. Bayangkan. Sedangkan sekarang ini manusia yang mengatakan dirinya muslimin begitu sangat enteng meninggalkan sholat, seperti tidak ada beban. Panggilan muadzin, seruan mengajak kepada sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, dia masih nongkrong di jalan, masih asik di rumahnya, masih nyantai ya, di warung dan sebagainya, tanpa ada beban bahwa itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kehidupan kepada dirinya. Bukan hal tersebut perkara sepele, nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti, akan menjadi penyesalan yang sangat besar. Di saat mana mereka kemudian merasakan panasnya api neraka. Masalahakum fi sakhar, apa yang menyebabkan kamu dibakar di neraka sakhar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musolli, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Na'udzubillah. Disebabkan karena meninggalkan sholat. Baik, berikutnya fal a'mal tatafadhal fi ajnasiha, kata Syekh. Ini masih lanjutannya. Maka amalan-amalan itu berperingkat dalam jenisnya, wa tatafadhal ajnasuha fi anwa'iha, dan berperingkat jenisnya tersebut dalam macam-macamnya. Jenisnya faridah dan nafilah. Macam-macamnya faridah ada macam sendiri, nafilah ada macam sendiri, dan masing-masingnya pun juga berbeda-beda nilainya. Insyaallah sewajar. Bal wa tatafadhal anwa'uha fi afradiha. Bahkan juga berperingkat macam-macamnya tadi pada person-person yang mengerjakannya. Faka min rajulain sallaya salatan wahidah wa ikhtalafat martabatuhuma wa manzilatuhuma indallah kama bainal masjid wal maghrib. Maka betapa banyak dua orang yang sholat, satu sholat, katakanlah subuh, sama-sama sholat subuh. Ya, si A sholat subuh, si B juga sholat subuh. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan dua orang ini yang gerakannya sama, ya, satu macam ini salatnya, salat subuh. Gerakannya sama. Bacaannya juga sama, tetapi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla bainal masjid wal maghrib. Kedudukan yang sini dengan yang situ. A dengan B. Yang satu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia memahami apa yang dia baca. Dia menghadirkan hatinya ya, dengan keikhlasan yang sempurna. Bacaan perbacaan, huruf per hurufnya, kata per katanya, dia pahami, dia renungi, dia resapi ya. Dia sadar bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya. Sedangkan yang satu ghaflah, lalai ya. Dia berdiri tetapi pikirannya melayang-layang kemana-mana, safar entah kemana ya. ya beda jauh sekali ya antara si A dengan si B ini. Walaupun gerakannya sama, rukuk sujudnya, bacaannya juga karena memang sudah terbiasa memang sholat ya seperti itu gerakan dan bacaannya, maka keluar begitu saja mengalir dari lisannya. Tetapi apakah masuk dalam hatinya? Blas sama sekali. Nah yang seperti ini tentunya jauh sekali bedanya. Meskipun secara zahir karena tidak melakukan atau tidak terjadi pembatal daripada pembatal-pembatal sholat yang dikatakan sah sholatnya ya. Tetapi apakah diterima Allah wa'ala kita tidak tahu. Karena hukum sah dengan hukum makbul itu berbeda. Sah itu secara zahir bisa dikerjakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka sah sholatnya. Tetapi apakah diterima itu terkait dengan hal-hal yang hanya Allah yang mengetahuinya, terkait hati kita. Terkadang seorang hamba menjalankan satu ibadah sholat ya, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya 1/10 atau 1/9 atau 1/8 atau paling banyak 1/2 begitu sudah luar biasa. Ikhwan fiddin azzaqullah, demikian dari sisi peringkat dalam amalan-amalan. Baik, faedah yang ke-8. Al-hasu ala kasratin nawafil. Hadis ini juga merupakan hasungan agar kita memperbanyak daripada amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Ya qawlihi ta'ala fil hadithil qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Berdasarkan firman Allah ini dalam hadis qudsi ini tadi, terus-menerus hamba-Ku tersebut yataqarrab ilayya, melakukan kurbah, amalan taqarrub kepada Allah dengan nafilah-nafilah amalan-amalan sunnah hingga kemudian Allah pun mencintainya. Tentunya amalan sunnah adalah amalan yang melengkapi dari kewajiban, ya, menambah daripada kewajiban. Kewajiban-kewajiban telah sempurna dia kerjakan, kemudian setelah itu dia tambahkan dengan berbagai macam amalan-amalan nafilah, dan dia jaga terus-menerus. Pantasnya bagi setiap kita memiliki amalan-amalan andalan, amalan-amalan yang menjadi andalan kita di Allah Subhanahu wa taala nanti. Amalan yang kita kerjakan secara kontinu, terus-menerus ya, istimrar. Ya. Walaupun amalan tersebut sepele, tetapi kita kerjakan terus-menerus, kita jaga sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya taqarrab ilayya bin nawafil. Apa misalnya? Misalnya kita senantiasa jaga rawatib, sholat rawatib misalnya dalam sehari semalam 12 rokaat sholat sunnah ini ya, 2 rokaat apa? Sebelum subuh, terus 2 rokaat 6 2, 4, 6 yang mana ini? 4 rokaat sebelum zuhur, terus 2 rokaat setelahnya 8, terus 2 rokaat setelah maghrib 10, 2 rokaat setelah isya 12 ya. Barang siapa yang sholat 12 rokaat dalam sehari semalam, banallah baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Nah, rumah tersebut bagus dan tidaknya tergantung sholat kita. Kalau janjinya pasti, ya. Dan surga itu sampai pun seluruh manusia masuk di dalamnya, tidak akan penuh surga. Setelah alur jannah semuanya masuk, masih tersisa bagian yang belum ada penghuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk yang menjadi penghuni surga tersebut. Jadi jangan khawatir, sebanyak apapun kita amalkan, sebanyak apapun kita membangun rumah di surga, tidak akan pernah kemudian surga tersebut ya kehabisan tempat. Jangan khawatir. Perbanyak sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya sholatnya diperbagus, sebagus-bagusnya. Semakin khusyuk, semakin hadir hatinya, maka semakin baik insyaallah istananya di surga. Itu jadi andalan. Kemudian kalau mungkin itu terkadang belum bisa menjadi andalan, ya cari andalan yang lain, yang mudah. Sholat tahajud, wah itu lebih berat lagi. Ya kalau berat 11 rakaat, 9 rakaat masih berat, 7 rakaat masih berat, 5 rakaat sudah. Wah, juga berat. 3 rakaat. Wah, gimana ya? Kayaknya bisa, kayaknya tidak. Ya wis, 1 rakaat. 1 rakaat dijaga. Ya. Walaupun hanya 1 rakaat, tetapi betul-betul dijaga terus, ya. Jangan sampai terkalahkan. Nah, kalau yang 1 rakaat saja kalah misalnya, ya. Pisau masih ada solusinya. Ya. Terkadang mungkin karena memang badan yang sangat letih, sangat payah, habis safar dan sebagainya, pekerjaan yang menumpuk, akhirnya ya bangun setelah adzan. Jam beker di samping telinganya nggak terdengar, karena saking capeknya. Adzan pun sebenarnya nggak terdengar kecuali dibangunkan sama istrinya. Nah, berarti terlewatkan sholat tahajudnya. Kalau dia biasa menjalankan sholat tahajud 1 rakaat, maka dibalas, ya, dikodok namanya ini. Setelah waktu duha, ya dibayar 2 rakaat. Karena kalau sholat siang ya tidak boleh 1 rakaat, 2 rakaat. Kalau kebiasaan dia 3 rakaat, maka dibalas dengan 4 rakaat. Kalau kebiasaan dia 8 rakaat, 9 rakaat, maka dibalas 10 rakaat. Kalau kebiasaannya 11 rakaat, maka bisa 12 rakaat. Dan Rasulullah SAW pernah, ya, pernah tertidur dari sholat malam, yang kemudian beliau ganti di waktu duha 12 rakaat. Jadi ini merupakan asungan agar kita memperbanyak nawafil, amalan-amalan sunnah. Yang dengan itu kita harapkan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas syiah yang ke-9, annaka kathratan nawafil sababun li mahabbatillahi azza wa jalla. Bahwasannya banyaknya nafilah, banyaknya amalan-amalan sunnah itu akan menjadi sebab datangnya mahabbatullah azza wa jalla. Li'anna hatta lil ghayah, karena kalimat hatta dalam hadis tadi, hatta uhibbah, ya, hingga aku mencintainya. Jadi ini adalah tujuan sampai kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faida akhtar taminan nawafil faabsir bihakbi mahabbatillahilah. Jika engkau mampu memperbanyak daripada nafilah-nafilah, maka bergembiralah akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Bisa dengan nafilah tersebut berupa sholat-sholat sunnah, bisa dengan puasa-puasa sunnah, bisa dengan banyak berderma, berinfak, al-muhim perkara-perkara yang disunnahkan kemudian di pegangi. Apa yang disenangi di dalam syariat ini, kita ketahui ilmunya, maka dijalankan. Maka itu akan membawa kepada mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita. Walakin i'lam anna hadzal jazaa' wal mathuba 'alal a'mal innama huwa 'alal a'mal allati ja'at 'ala wifqis syar'. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya balasan dan pahala ini atas amalan-amalan ini hanyalah berlaku bagi amalan-amalan yang dijalankan sesuai dengan syariat, bukan terkan hanya semangat. Fama kullu sholatin tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya amalan-amalan tersebut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan itu, ya kan? Tetapi terkadang tidak terjadi hal yang dijanjikan tersebut. Bukan berarti janji Allah Subhanahu wa taala yang keliru, akan tetapi masalahnya ada pada pelaku-pelakunya. Contoh misalnya di sini saya mengatakan Allah Azza wa Jalla menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi banyak orang yang sholat tetapi tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia sholat rajin ke masjid, tidak pernah lowong dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus berjamaah bahkan. Ya. Akan tetapi dirinya suka judi. Paling asik kalau sudah bermain hitung-hitungan nomor. Kemana-mana juga itu, sakunya ini sudah isinya adalah nomor. Bahkan tidur saja di sampingnya ada nomor. Bangun melindur apa ngelilir dilihat nomor. Apa tadi ya? Dalam mimpi tadi oh gambar Petro. Pak Petro itu nomornya berapa? Allah musta'an. Ya dia sholat. Tetapi ini menunjukkan bahwa sholatnya gak beres. Sholatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan muka. Maka perlu untuk dikoreksi sholat dia, bukan yang dikoreksi ayat. Ya, ayatnya tepat dan tidak akan salah bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi kalau seseorang yang sholat kok masih senang dengan perkara-perkara yang fahisyah dan kemungkaran, berarti sholatnya belum beres. Wa ma kullu nafilatin tuqarribu ilallah azza wa jalla, dan tidaklah setiap nafilah yang dikerjakan kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tergantung bagaimana si pelaku tersebut. Aqul hadza la tayisan walakin haffan ala itqanil ibadah wa ikmalil ibadah. Aku ucapkan ini bukan dalam rangka putus asa atau dalam rangka kemudian merasa berat ya. Supaya kemudian seseorang merasa bahwasannya ibadah itu bukan perkara yang enteng, bukan itu. Tetapi supaya seseorang betul-betul memperhatikan ibadahnya, memutkinkan ibadahnya, menyempurnakan ibadahnya. Hatta yanal al-abdu at-tawabal murattab 'alaiha fitrnya wal akhir. Supaya seorang hamba dia bisa benar-benar meraih pahala yang telah dijanjikan di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi, apa yang kita kerjakan ya kita koreksi. Terutama kalau kita masih gemar dengan kemaksiatan, koreksi sholat kita. Benarkan sholat kita dari pengharapnya, cara berwudunya, di saat berdiri di hadapan Allahnya. Apakah sudah bisa istiqdah? Kalau belum, maka apa penyebabnya? Dicari. Oh, saya belum tahu tentang makna dan kandungan apa yang saya baca. Pelajari. Apa arti daripada kalimat Allah mabarik baini mabaina khotoya? Ya buka terjemah misalnya, pelajari, hafalkan. Kemudian nanti di saat melafadzkan kita bisa menghadirkan hati kita, sehingga menjalankan sholat itu terasa nikmat, bukan-bukan. Betul. Menjalankan sholat bisa terasa sangat nikmat di saat seseorang memahami kandungan kata-perkata yang dia ucapkan. Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khotoya, ya jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahan. Nikmat apa enggak? Kama ba'atta, sebagaimana kau jauhkan bainal masyriq wal maghrib, antara jarak timur dan barat. Wah, luar biasa. Nikmat, ya kan? Sehingga sholat lama sekali tidak terasa. Kenapa? Karena dia menikmatinya. Kalau orang yang dia sekedar merocos itu keluar lisannya begitu karena sudah hafalnya, tidak tahu apa yang dia baca, ini mami suwi menimokos itu baca. Ya, blunder nih. Gak bisa hatinya terima. Apalagi sholat sendirian sudah kayak ayam sedang matuk itu. Sudah dua rakaat dua menit. Ini kelasnya ekspres. Jadi tidak demikian sepantasnya. Akan tetapi sepantasnya untuk seseorang benar-benar menghadirkan hati di dalam sholatnya. Walidzalika katsir minan nas yusalluna shalawat al-khams wa nawafil wa la yahussu anna qalbahu nafar minal munkar. Dan karenanya banyak daripada manusia. Mereka sholat, sholat lima waktu, dan juga mereka tambahkan dengan nafilah-nafilah. Tetapi dia tidak merasa bahwasannya hatinya lari dari kemungkaran. Menjalankan sholat, tetapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Au nafar minal fahsya, huwa baqin ala tabi'atih. Dia tetap pada karakternya, tetap pada tabiatnya, tetap pada hobinya, kesenangannya, kepuasannya, tidak mengubah sedikit pun sholatnya tersebut. Lima ada. Hal huwa li nafsil a'ala au li nafsil amin. Kenapa seperti ini? Apakah disebabkan karena alat yang digunakan untuk memperbaiki dirinya itu lemah, yakni sholat itu berarti perkara yang tidak memiliki efek, atau karena kelemahan dari sisi si pelaku? Hal jawab ini enak silahkan. Jawabannya adalah kelemahan dari sisi si pelakunya, kelemahan dari sisi pelakunya. Seseorang sakit kepala, obatnya aspirin. Betul apa enggak? Atau obat yang lain? Paramek, Mixagrip. Itu pilek itu. Katakanlah obatnya adalah Paramek ya, sakit kepala. Dosisnya yang dianjurkan di situ ya satu tablet. Nah dia makanya bukan satu tablet, ya dia cuma cicipin sedikit, nah, biar supaya hilang sakit kepala saya, diambil secuil, ditelan. Kira-kira berpengaruh apa enggak? Enggak berpengaruh. Oh ini masih sakit kepala saya, berarti enggak beres obatnya. Ya kamu yang enggak beres. Yang enggak beres adalah si pelakunya, bukan obatnya. Obat ini tepat kalau diambil sesuai dengan dosis dan takarannya, akan berkhasiat menyembuhkan sakit kepala. Nah kamu dalam perkara ini, ini sekedar taklimul faham nih, untuk mendekatkan pemahaman. Sholat pun juga demikian. Kalau tidak sempurna pelaksanaannya, yang tidak akan mampu mencegah daripada keji dan mungkar. Yang diambil hanya sedikit saja ya, pada waktu takbiratul ihram saja begitu sangat khusyuk. Luar biasa khusyuknya ya. Bahkan kadang-kadang di bulan baleni gitu. Nah setelah itu kalah, maka tidak ada manfaatnya seperti ini. Jadi dia seperti ngincipi dari obat tadi, sehingga pengaruhnya tidak begitu kuat terhadap penyakitnya yang tidak ditangani. Tapi faedah yang ke-10, Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan sajjadahu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Bahwasanya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, Allah akan luruskan pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Ai fi kulli hawasih, yakni pada seluruh anggota badannya, pada seluruh panca inderanya. Bihaitu la yasma' illa ma yurdillah azza wa jal, dimana dia tidak mendengar kecuali apa yang membawa keridhaan Allah. Wa idha sami'a intafa', dan jika dia mendengar maka pendengaran itu bermanfaat baginya. Wa kadhalika aidan la yudriku basarah illa fi ma yurdillah, dia tidak melepaskan pandangan matanya kecuali pada apa yang Allah ridai. Wa idza absara intafa, dan di saat dia melihat maka penglihatan itu bermanfaat baginya. Kadzalika fi yadihi, demikian pula pada tangannya. La yabtisu bi yadihi, tidaklah dia menggerakkan tangannya illa fi ma yurdillah, kecuali pada apa yang Allah ridai. Wa idza baqisa fi ma yurdillah intafa, dan di saat dia menggerakkan tangannya pada perkara yang Allah ridai, bermanfaat baginya. Wa kadzalika yuqalu fi rijl, demikian pula pada kaki, tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali pada apa yang Allah ridai, dan di saat dia melangkahkan kaki maka langkah kaki tersebut membawa kemanfaatan bagi dirinya. Al-Faidah 11, Annallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ajaba mas'alatahu wa a'ta ma yas'al wa 'adahu mimma yakrah fa yasul lahu al-matlub wa yajul 'anhu al-mahrum. Faedah yang ke-11, bahwasanya Allah ta'ala apabila dia mencintai hambanya, maka Allah akan ijabai seluruh daripada permohonan dari si hamba. Allah akan beri apa saja yang dimintanya, dan Allah akan lindungi dari apa yang dibencinya, sehingga terhasilkan padanya al-makruh, terhasilkan apa yang diinginkan, dan tercegah apa yang dikhawatirkan. Dan ini sudah sempurna keadaan seseorang, ima dia mengharapkan sesuatu yang ingin dia raih, atau mengkhawatirkan sesuatu ya, yang dia takut akan terjadi. Keadaan tersebut apabila terhasilkan kedua-duanya, maka dia menjadi orang yang haqqus sa'adah, betul-betul orang yang paling berbahagia. Orang yang berbahagia itu yang bagaimana? Memiliki kehendak, keinginan, tercapai. Bahagia ya kan? Ada sesuatu yang menakutkan, terhindar. Bahagia apa tidak? Itu kesempurnaan yang paling sempurna. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai walinya, maka seluruh permohonannya akan dikasih. Segala apa yang ditakutinya akan dijauhkan dari diri. Itu merupakan puncak daripada kebahagiaan. Yasullahul maqruh, terhasilkan apa yang diinginkan, diqauli pada firman-Nya, wa la in salani a'tiyannah, kalau dia minta niscaya aku akan memberinya. Wa yazulul mahruf fi qawli, dan hilang dari berbagai macam kesedihan atau apa yang dikhawatirkan dalam firman-Nya, wa la in ista'adani la u'idannah, dan jika dia meminta perlindunganku, niscaya aku akan melindunginya. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata, hal hadza ala itlaqih, ay anna idza sa'ala al-insan ayya syai ujiba madama mutasifan bi hadzal awsaf. Kalau ada yang menyatakan, apakah ini secara mutlak bahwasannya orang yang menjadi wali Allah itu apa saja yang dia minta pasti akan diijabai selama dia tersifati dengan sifat ini. Dan perlu diketahui bahwasannya walayatullah atau perwalian Allah kepada setiap hamba itu berbeda-beda ya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Ya, ini orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Iman dan takwa inilah yang menentukan. Kalau iman dengan keimanan sempurna dan takwa dengan ketakwaan sempurna, keimanannya akan membawa kepada ketaatan, dan ketakwaannya membawa kepada terhindarnya dari berbagai macam kemaksiatan. Maka dengan itu, kalau dia sempurna, maka sempurna pula sifat-sifat ini ada pada dirinya. Dan kesempurnaan ini hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada yang lain. Adapun para sahabat, maka peringkat tentunya masih peringkat manusia yang tidak maksum, terkadang masih ada terjatuh ke dalam dosa ya. Namanya manusia. Maka mereka pun peringkatnya di bawah peringkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkaranya pun kedekatan kepada Allah dan perwaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sempurna perwalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia-manusia yang di bawahnya pun juga demikian berperingkat-peringkat. Sehingga kalau Rasulullah SAW seandainya beliau berdoa mengangkat tangannya, ya Allah jadikan Uhud sebagai gunung emas, bisa terjadi. Kenapa? Karena apa yang diminta akan dikabulkan. Ya kan? Tapi Rasul tidak meminta yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya bagi beliau. Permintaan-permintaan dan doa-doa beliau adalah permintaan-permintaan yang lebih utama dari itu semua. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, lebih baik daripada meminta gunung Uhud emas. Kebaikan di dunia diberi kebaikan di akhirat, dijauhkan dari neraka. Itu disebut doa satu jajar. Fal jawablah. Jawabannya adalah tidak, dalam artian tidak kemudian setiap permintaan dan permohonan dikabulkan oleh Allah. La'anna nusus suqayyidu ba'daha ba'da. Karena dalil-dalil itu sebagian yang lain mengkait sebagian yang lainnya pula. Fa idza da'a bi al-qati'ati rahim au dzulman li insan fa innahu la yustajabu la. Kalau seseorang berdoa dengan suatu dosa, atau berdoa untuk memutus silaturahim, atau berdoa dengan kedzaliman terhadap seseorang, maka tidak akan dikabulkan doa tersebut. Hatta wa ikana yuktir minan nawafil, walaupun yang berdoa itu orang yang sangat gemar melakukan ibadah nafilah. Hatta wa ibalalu hadil martabatul adhimah, sampai pun kalau dia telah mencapai martabat yang sangat agung ini, wa hiya mahabbatullahu lahu, fa innahu idza da'a bi ithmin aw qati'ati rahim aw dzulmin fa innahu la yustajab. Meskipun dia telah mencapai makom yang sangat tinggi ini, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat dia kemudian berdoa, seandainya terjadi berdoa yang terkait dengan dosa, berdoa untuk memutus silaturahim, berdoa yang intinya adalah kedzaliman terhadap sesama, maka tidak akan dikabulkan. Ya Allah azza wa jalla a'dal min an yujib mithl hadza. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang paling adil, tidak akan mengabulkan perkara yang semisal ini. Tayyib. Al-fa'idatu tsani'asyah. Karamatul awliya 'ala Allah taala haitsu kana alladhi yu'adihim qad adzanahu Allah bil haqq. Di dalam hadis ini pula terdapat padanya karomah wali-wali Allah. Karomah itu artinya adalah kemuliaan. Kemuliaan daripada wali-wali Allah azza wajalla. Dan memuliakan wali-wali Allah adalah dengan mengikuti jalan mereka. Memuliakan wali-wali Allah dengan apa? Dengan mengikuti jalannya mereka. Mereka bisa mendapatkan karomah disebabkan karena apa? Karena ketaatannya kepada Allah, menjalankan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bi fahmi salaful ummah, menjauhi dari perkara-perkara yang dibencinya, dilarangnya. Ya. Itu membawa kepada maqam wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta wali dengan cara merayakan haulnya, memperingati kematiannya, haulnya. Bukan. Tidak ada kaitannya dengan cinta wali yang seperti itu. Atau dengan menziarahi kuburnya. Apa manfaatnya? Justru terkadang terjatuh dalam kesyirikan. Kalau memang cinta kepada wali, kepada Allah, ikuti jalan mereka. Apa yang membawa mereka kepada kedudukan tersebut? Karamatul awliya Allah, kemuliaan para wali Allah. Haitu kana alladhi yu'adihim qad adzanahullah bil harb. Di mana orang yang berani mengganggu wali Allah, maka Allah umumkan perang kepadanya. Jadi faedah yang terakhir, yang ke-13, anna ma'adat awliya illa min kaba'ir dzunub. Membenci dan memusuhi wali-wali Allah merupakan dosa besar. Membenci dan memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar. Karena Allah taala ja'ala dzalika itnan bil harbi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pengumuman perang. Allah mengumumkan perang bagi siapa saja yang membenci walinya. Dan sekali lagi, bahwa wali Allah itu bukan orang yang kemudian tampilannya bersorban, gitu ya. Bukan itu wali Allah. Atau dianggap sebagai orang yang memiliki kesaktian, ya. Bukanlah wali Allah itu kemudian kalau membaca, ya, sesuatu pada air kemudian dikasihkan orang jadi rebutan. Bukan itu. Bukan wali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat demikian. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semakin baik keimanannya dan ketakwaannya, maka semakin dekat dia kedudukannya dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kedudukannya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nakta billahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.